Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita berikutnya yaitu rohan, ya. Al-babur rabi', bab yang keempat, firrohni, tentang rohan. Rohan itu gadai. Nah, apa yang dimaksud dengan rohan, definisinya akan dijelaskan nanti. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua masalah. Dalam bab, coba ditutup terjemahannya. Sudah ana peringatkan tadi. Lihat kitab, semuanya melihat kitab. Lihat kitab teman yang tidak punya kitab atau mencatat. Lihat kitab temannya. Tayyib. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua masalah. Ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyatih, makna rohn dan dalil-dalil disyariatkannya. Ar-rohnu, definisinya ini, maknanya ja'lu 'ainin maliyatin wathiqatan bidain. Ja'lu, menjadikan, 'ainin maliyah, harta benda, ya, harta benda, bendanya, benda harta itu, ya, wathiqatan, sebagai jaminan, sebagai jaminan, bidain, atas suatu utang. Liustaufa minha, liustaufa minha, agar utang ditunaikan dari rohan tersebut. Au min thamaniha, atau utang ditunaikan, min thamaniha, dari harga rohan itu. Idza ta'adzzarul wafa'u, apabila ta'adzzarul wafa'u, tidak memungkinkan untuk membayar utang. Jadi dalam hal ini ada pengutang, ya, ada pengutang, ini madinnya. Kemudian ada pihak yang menolong dia, memiutangi dia. Nah, utang ini butuh jaminan, butuh jaminan. Apa jaminan? Pemiutang minta kepada pihak yang berutang, apa jaminan Anda sebagai jaminan karena saya mengutangi besar ini? Khawatir terjadi apa-apa di belakang, tidak dibayar, tidak mampu membayar. Maka disepakatilah untuk, ya, adanya rohan, jaminan, gadai. Apa gadainya? Sawahkah, atau rumahkah, atau kendaraan kah, dan semisalnya. Benda harta itu, ainun maliyah, benda hartanya itu dijadikan sebagai rohan, wathiqah, sebagai jaminan atas utangnya. Di akhir perjanjian, ketika tiba masa melunasi utang, idza ta'adzzarul wafa'u, apabila pihak pengutang tidak mampu untuk wafa'ad dain, melunasi utangnya, maka barang jaminan tadi yang merupakan rohon, gadai itu, sebut gadai, itu yang diambil sebagai pembayaran utangnya. Jika memang senilai, langsung itu aja yang diambil. Ya. Atau dijual. Jika ada selisih, diuangkan, dijual, ya, kemudian dilunasi utangnya dari thaman, dari harga penjualannya. Jika ada sisanya dikembalikan kepada pemilik harta itu, yaitu pengutang. Tidak diambil semua jika memang ada kelebihannya. Hanya diambil ya sesuai dengan utangnya. Jelas? Wal aslu fi masyru'iyatir rahn, dalil tentang disyariatkannya rahn. Istilah al-asl mengandung beberapa makna. Di antara maknanya al-asl artinya ad-dalil. Di antara makna al-asl adalah ad-dalil. Al-asl di sini maksudnya ad-dalil. Wad-dalilu fi masyru'iyatir rahn. Wal-aslu yakni wad-dalilu fi masyru'iyatir rahn. Dasar pijakan, dalil tentang disyariatkannya rahn, gadai. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin, apabila kalian sedang berada dalam perjalanan, dalam safar, perjalanan. Wa lam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan seorang juru tulis untuk menulis akad ya yang dilakukan di antara kalian. Farihanum maqbudah, sebagai wasiqahnya, sebagai jaminannya apa? Farihanun maqbudah, maka wasiqahnya, jaminannya berupa rohan barang-barang gadai yang maqbudah, yang digenggam. Ya, yang digenggam, yang ini diberikan kepada pihak yang mengutangi. Nah, jadi barang itu diambil oleh pihak yang mengutangi, dia yang memegangnya sebagai jaminan di sisinya atas piutang yang dia berikan. Wattaqyidu bis-safari, pembatasan dengan safar. Fil ayati, dalam ayat. Kharaja makhrajal ghalib, keluar bahasa ini mengikuti apa yang sering terjadi. Yang mendominasi keadaan. Biasanya ini seringnya itu dalam safar. Dalam safar seseorang butuh, kemudian dia ya berutang kepada seseorang, bikin akad. Nah, kemudian butuh rohan. Fala mafhuma lahu, maka tidak ada makna yang disiratkan. Tidak ada makna yang disiratkan. Mafhum itu makna yang tersirat. Dalam istilah fikih, makna itu ada dua. Ada mantuk al-ayah, mantukul hadith. Ini yang tersurat, mantuk, teksnya, tekstualnya, ayat atau hadis. Memang teksnya bunyinya seperti itu, tersurat secara langsung. Ya. Ada istilah mafhum, mafhumul ayat, mafhumul hadis, artinya makna yang disiratkan oleh ayat itu atau hadis itu, yang difahami, tersirat, bukan tersurat. Jadi teksnya bukan begitu. Teksnya ayat ini kan penetapan rohan yang digenggam sebagai jaminan ketika dalam safar. Teks ayatnya begitu, dalam safar. Pertanyaannya, apakah hukum ini khusus dalam safar? Berarti apabila seseorang bermukim kemudian melakukan muamalah, utang piutang, apakah rohan tidak berlaku karena ayatnya, tekstualnya adalah dalam safar? Apakah ini menyiratkan makna bahwa berarti kalau mukim tidak berlaku hukum ini? Jawabannya, la mafhuma lahu. Tidak ada makna yang tersirat di ayat ini bahwa jika Jadi ayat ini tidak menyeratkan makna bahwa jika mukim tidak berlaku. Kenapa? Karena kharaja makhrajal ghalib. Bahasa ini keluar sesuai dengan keadaan yang sering terjadi. Yang sering terjadi ini dibutuhkan ketika safar. Maka Allah mengatakan wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Yang disinggung di ayat adalah ketika safar, karena itu yang biasa terjadi. Bukan berarti ketika tidak safar tidak berlaku hukum. Oleh karena itu dikatakan la mafhuma lahu, tidak ada kebalikan makna yang disiratkan darinya bahwa jika bermukim tidak berlaku. Tayyib, li dalalatis sunnati ala masru'iyatihi fil hadar. Karena penunjukan as-sunnah, yakni hadis, penunjukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas syariat tersebut, rohan fil hadar, ketika bermukim, bukan dalam safar. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, maka dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan utang. Dengan utang. Ila ajalin, yang akan dibayar pada ajal, pada waktu yang ditentukan nanti. Pembayarannya ditunda ila ajal. Itu makna ila ajal. Ila ajal, yakni pembayaran, pembayarannya ditunda sampai waktu yang ditentukan. Ishtara ta'aman min yahudiyin, Nabi membeli makanan dari Yahudi, seorang Yahudi, ila ajal, dengan perjanjian dibayar, pembayarannya ditunda sampai waktu yang disepakati. Ila ajal. Jadi bukan kontan, tetapi utang. Warohanahu dir'an min hadidin. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan gadai sebagai jaminan berupa dir', baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari besi sebagai jaminannya. Nabi menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu sebagai jaminan atas utang pembeliannya. Ya. Bisa difahami? Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau ditanyakan apakah bertentangan antara ayat dengan hadis, ayat teksnya, teks secara tekstual menetapkan rohan itu berlaku ketika safar, sedangkan hadis secara tekstualnya menetapkan rohan juga berlaku ketika fil hadar. Fil hadar itu artinya ada di tempat mukim, bukan dalam safar. Nabi SAW melakukan transaksi jual beli makanan dari seorang Yahudi, tetapi Nabi tidak bayar kontan. Nabi berutang, pembayarannya ditunda ila ajal sampai waktu yang disepakati, yang ditetapkan. Sebagai jaminan atas utangnya, Nabi menggadaikan baju besinya. Apakah kontradiktif, pertentangan? Jawabannya tidak. Karena penyebutan safar dalam ayat adalah kharaja makhrajal ghalib. Ya. Mengikuti keadaan yang sering terjadi, seringnya itu terjadi ketika dalam safar dibutuhkannya rohan tersebut. Naam. Masya Allah. Di sini harta yang dijadikan gadai oleh Nabi SAW adalah dirah, baju besinya beliau, yaitu zirah, ya, zirah, baju besi, dirah. Hadith ini muttafaq alaih. Hadith ini muttafaq alaih. Al-mas'alatul thaniyah. Masalah yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu bihi. Al-ahkam al-muta'alliqatu bihi. Hukum-hukum yang terkait dengannya. Hukum-hukum yang terkait dengannya. Nyalakan lampu kok, sepertinya gelap ya. Baik. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. لا يجوز لا يصح رهن, tidak sah menggadaikan, ما لا يجوز بيعه, barang yang tidak boleh dijual, diperjualbelikan. Kal waqfi, seperti barang yang sudah diwakafkan. Waqf, barang yang sudah diwakafkan, sudah bukan milik pribadi, sudah diserahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan milik pribadi sehingga tidak bisa dijual seperti barang milik pribadi dan diperjualbelikan. Wal kalbi, yang dan contoh lainnya anjing. Anjing adalah hewan yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Anjing hewan najis. Baik, yang menjijikkan dan boleh dipelihara, dimanfaatkan karena tuntutan hajat. Sebenarnya pernah kita lewati, yaitu untuk berburu, untuk penjaga, menjaga ternak, kebun, menjaga harta dari pencuri. Ya. Apabila tidak ada hajat-hajat tersebut, kemudian dipelihara, maka pemelihara anjing itu hilang pahalanya setiap hari satu kirat. Tayyib. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi tidak boleh menjadikan anjingnya. Anjing saya bagus ini, dari luar negeri, ini. Baik, terlatih ini, bisa menjaga, mengejar pencuri, hebat dan seterusnya. Saya jadikan sebagai gadai, enggak bisa. Baik. Li'annahu la yumkinu ifa'ud daini min. Karena sesungguhnya tidak mungkin melunasi utang darinya. Bagaimana bisa melunasi utang dari barang wakaf, harta wakaf, padahal itu sudah bukan milik pribadi. Utang itu adalah utang pribadi, sementara harta wakaf itu sudah bukan milik pribadi. Ya. Baik. Anjing tidak punya nilai. Tidak bisa dihargai. Maka bagaimana mungkin bisa melunasi utang darinya? Wala rahnu ma la yamliku, dan tidak boleh menggadaikan harta yang tidak dimiliki. Bagaimana menggadaikan harta yang tidak dimiliki? Nah, itu tidak bisa. Tidak boleh. Harus yang dimiliki. Tayyib. Al-thani, yang kedua. Al-hukmu al-thani. Wa yushtaratu ma'rifatu qadir rahni wa jinsihi wa sifatih. Dipersyaratkan diketahuinya kadar rohan. Kadar rohan. Ya, kadarnya. Nilainya berapa? Jenisnya, jenis rohannya. Wasifati dan sifat rohan, sifat barang yang digadaikan itu. Jadi tiga. Dipersyaratkan pada barang yang digadaikan, diketahui nilainya, kadarnya, diketahui jenisnya dan sifatnya. Atsalitsu, yang ketiga, an yakuna ar-rahinu jaizat tasarrufi. Ar-rahin yang berutang, yang merupakan pemilik harta yang digadaikan itu, yang menggadaikan hartanya itu ar-rohin. Pengutang yang menggadaikan hartanya sebagai jaminan atas utangnya disebut rohin, penggadai. Pihak yang satunya, pihak yang mengutangi, yang mengutangi, yang memegang barang gadai itu disebut al-murtahin, pemegang barang gadai. Jadi ada dua istilah yang harus dibedakan. Ar-rohin, catat, al-murtahin. Ar-rohin adalah penggadai, yakni yang berutang, yang menggadaikan hartanya sebagai jamin atas utangnya. Yang mengutangi, yang menerima barang gadai itu, yang memegang barang gadai itu namanya al-murtahin. Jadi ayyakuna ar-rahinu, yang menggadaikan hartanya, penggadai, jaizat tasarruf, syaratnya dia adalah orang yang boleh bertindak pada hartanya. Boleh bertindak pada hartanya. Malikan lil marhuni, dia memiliki harta yang digadaikan itu. Jadi dia pemilik harta. Dia memiliki harta itu. Au ma'dhunan lahu fih, atau bukan pemilik, tapi dia diizinkan. Dia diizinkan untuk bertindak pada harta itu. Sudah dapat izin dari pemiliknya. Ya. Atau dia dapat izin untuk bertindak pada harta itu. Tayyib. Ar-rabi, yang keempat. Laisa lirrahini tasarrufu firrahni bighairi ridha al-murtahin. Laisa lirrahin, tidak boleh bagi penggadai. Siapa ar-rahin, penggadai tadi? Yang punya utang, yang menggadaikan hartanya. Dia tidak boleh melakukan tasarruf, tindakan firrahan pada harta yang digadaikan, pada barang gadai itu, bi ghairi ridhal murtahin, tanpa ridha al-murtahin, tanpa ridha al-murtahin. Siapa al-murtahin tadi? Pemegang barang gadai, yakni yang mengutangi. Ya. Karena status barangnya sekarang, hartanya sekarang sebagai rohan, dia statusnya sebagai rohan, dia sekarang tidak bebas bertindak pada harta itu. Misalkan tiba-tiba dia ingin jual barang gadai itu, dia mau jual barang gadai itu, dia mau bertindak sesuatu pada barang itu. Ya. Satu tindakan. Tidak bisa. Nah. Tanpa izin dari al-murtahin. Dari pemegang barang gadai yang mengutangnya. Wala yamlikul murtahinu dhalik. Dan al-murtahin, pemegang barang gadai yang mengutangi, juga tidak memiliki hak itu. yakni tidak memiliki hak untuk bertindak pada barang gadaian itu bighairi ridho rohin, tanpa ada ridho dari ar-rohin, dari penggadai. Jadi timbal balik sama. Ini sekarang statusnya rohan. Ar-rohin, pemilik harta yang menggadaikan hartanya, sudah tidak memiliki kebebasan untuk bertindak pada harta ini. Dia bisa bertindak sesuatu dengan izin al-murtahin, pemegang barang gadai yang mengutangi. Begitu pula al-murtahin yang mengutangi, ya, sebagai pemegang barang gadai, dia tidak memiliki hak untuk bertindak pada harta ini tanpa izin dari penggadai, karena itu bukan miliknya. Itu hanya jaminan. Jaminan atas utang yang dia berikan kepada penggadai. Dan yang kelima, la yajuzu lil murtahinil intifa'u birrahn. Tidak boleh bagi pemegang gadai yang mengutangi mengambil manfaat dari rahn, dari barang gadai tadi. Tidak boleh. Kalau akad itu adalah qard, yang baru saja kita lewati babnya, pada bab sebelumnya, kalau akad itu adalah qard, yakni pinjaman utang, bukan jual beli, bukan jual beli yang kredit atau cicil, ada utang di situ kemudian ron, tapi murni pinjaman utang. Kemudian al-murtahin memanfaatkan rohan itu, berarti masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard, pinjaman utang, yang menarik manfaat, maka itu menjadi riba. Menjadi riba. Dan ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Biasanya orang menggadaikan sawah. Untuk utang yang banyak, barang gadainya sawah. Kemudian yang mengutangi, yang memegang gadai itu, dia garap dan dia ambil sendiri manfaatnya. Sebebas-bebasnya, bagaikan miliknya. Jadi dia mengambil manfaat. Maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Dan ini yang banyak terjadi. Sering mendengar ini? Hah? Tahu muamalah ini di masyarakat? Hah? Ini muamalah yang ada di masyarakat. Nah, itu riba. Terus bagaimana caranya? Sawah dibiarkan saja tidak digarap. Ada caranya. Ya buat kesepakatan, digarap bersama. Artinya sekarang kalau ar-rohin tidak bisa dia menggarapnya, karena sekarang jadi rohan. Kan laisa lir-rohin at-tasarrufu fir-rohin bighairi ridhal murtahin. Dia tidak bisa tanpa izin. Kalau diizinkan oleh murtahin silahkan, karena itu memang tanahnya dia, tetap digarap saja. Justru sebenarnya kalau dia membiarkan pemilik barang gadai itu, pemilik sawah tadi, menggarapnya, hasilnya ada, maka semakin memudahkan untuk melunasi utang. Ya. Atau kalau dia tidak bisa menggarapnya, karena dia memang sedang kesusahan, makanya dia berutang, menggarapnya juga tidak mampu, bikin perjanjian. Digarap oleh al-murtahin, yang memegang gada, yang mengutangi dia menggarap. Tapi hasilnya bukan diambil semata oleh dia. Dia menggarap, dia modalnya dari dia, kemudian dia menggarapnya. Berarti bagi hasil, karena sawah bukan sawahnya dia. Dia hanya menggarapnya, dia mengeluarkan modal, ya, pekerjaan seterusnya sampai ada hasilnya, nanti ada pembagian hasil. Persentasenya berapa-berapa disepakati. Dengan pembagian hasil yang wajar, sesuai dengan standar yang terjadi di kalangan masyarakat apabila ada sawah, milik seseorang, terjadi kerjasama, dia tidak bisa menggarapnya sendiri, kemudian digarap orang lain, berapa persen biasanya untuk pemilik sawah dan berapa persen orang yang menggarapnya. Ngikuti itu. Jangan katakan, lebih tinggi persennya al-murtahin karena dia membantu. Dia sudah mengutangi, jadi harus tinggi persennya. Ini berarti kembali lagi ke apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Berarti itu memetik lagi manfaat namanya. Jadi riba lagi. Jadi harus standar. Nah, kan ada hasil. Sawah juga tidak terbengkalai. Ada hasil didapatkan oleh ar-rohin. Dia bisa membantu dia untuk melunasi utangnya. Adapun yang terjadi, digarap, diambil hasilnya semua oleh yang mengutangi, yang memegang barang gadai, itu yang terjadi masyarakat, dan itu riba. Na'udzubillah. Ada perkecualian. Illa ayyakuna ar-rahnu markuban, kecuali kalau rohan itu hewan yang ditunggangi. Hewan yang ditunggangi. Hewan dipegang oleh al-murtahin, pemegang gadai yang mengutangi. Dia yang memegangnya. Ini hewan. Kalau tidak diberi makan, mati. Dia yang menafkahi. Dia yang memberi makan, membiayai pemeliharaan hewan itu. Maka sebagai gantinya, karena dia mengeluarkan biaya pemeliharaan terhadap hewan itu, dia boleh menungganginya. Senilai dengan nafkah yang dia berikan. Harus hati-hati tapi, jangan sampai dia memanfaatkannya lebih daripada nafkah yang dia berikan, biaya yang dia berikan. Au mahluban, atau hewan yang diperah susunya. Dia yang memelihara hewan itu sebagai barang gadai di sisinya. Dia yang menafkahi hewan itu, mengeluarkan biaya hewan itu sampai memproduksi susu. Maka dia boleh memerah susunya untuk dia ambil sesuai dengan biaya yang dia keluarkan, sebanding dengan biaya yang dia keluarkan. Dan harus hati-hati, jangan sampai susu yang dia perah lebih banyak nilainya daripada biaya yang dia keluarkan. Fayajuzu lahu ayyarkabal markuba, maka boleh baginya menunggangi hewan itu tadi. Au yahlub al mahlub, atau dia memerah susunya. Idza anfaqa alai, nih, idza anfaqa alai, syaratnya di akhir, apabila dia menafkahi hewan itu, dia mengeluarkan biaya untuk menafkahinya, memeliharanya, maka dia boleh menungganginya atau memerah susunya sebanding dengan nafkah yang dia keluarkan. Tayyib. Sementara ini nanti kita lanjutkan tersisa, dan mungkin ada tambahan penjelasan akan disusulkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Tafadhalu, jazakumullah khairan.